Jadi Pak Arjuna itu di Brawijaya itu Arjuna, Dananjaya, Janaka saat itu banyak alias-aliasnya. Pak Arjuna itu tidak ada hubungan darah sama Janaka. Dia adalah orang dari wilayah lain dan dia tidak punya hak, tidak punya sertifikasi untuk menjadi mahasiswanya Pendeta Kumbayana atau Durna. Nah, ini fenomena pertama adalah Anda tidak harus berada pada posisi Arjuna. Kalau Anda memang harus berposisi Algunadi atau Bambang Ikoloyo, ya jenis Bambang Ikoloyo, ya apa-apa. Sisi-sisi sekolah formal, duwe dosen jenis Durna, sisi-sisi orang duwe dosen, orang itu melepu, orang itu membayar barang. Akhirnya dia bikin patung Durna membayangkan, ini guruku, terus dia latihan terus, dan ternyata dia lebih hebat daripada Arjuna. Hasilnya orang yang tidak sekolah ini lebih hebat daripada yang sekolah, gitu ya. Nah, tapi kehebatan ini untuk apa? Kehebatan nanti kan tetap akan bergantung, semua hal dalam hidup ini tetap bergantung qadha dan qadar. Gue kuliah sastra Arab jebul penggaweane ngiling tahu ya, iso itu ya, gitu loh. Gue tukang kayu bol jadi presiden, gitu kan? Itu namanya qadha dan qadar, gitu. Nah, jadi Anda harus ikhlas untuk berposisi apapun, asalkan itu kehendak Allah. Kita harus siap dengan keikhlasan dan keridhaan dan kepasrahan. Mengislamkan diri itu artinya kita tidak ngeyel sama kehendak Allah. Nah, faktanya secara ilmiah dan secara ilmu kanuragan, Bambang Ekalaya atau Pak Gunadi ini lebih sakti daripada Arjuna. Bahkan Arjuna mati di dalam peperangan melawan Bambang Ekalaya. Mergo bojone Bambang Ekalaya atau Pak Gunadi ini digendak karo Arjuna. Digendak itu yorah dia Pak Gunadi, digendak. Nah, jauh jauh itu digendak, diselingkuhi oleh Arjuna, marahlah dia sehingga kemudian mereka duel dan Arjuna meninggal. Yes. Tapi nanti dulu ada qadha dan qadar. Meninggalnya Arjuna ini ya, membuat utusan Bathara Wisnu yang namanya Prabu Kresna ya, diseng iki itu sinau wayang ya, pengerti adik-adik kan gitu. Ini kan pengatur nasib manusia, dia yang aplikatornya, dia ibarat uang itu kasirnya itu Kresna, gitu ya. Terus bendaharanya itu Bathara Guru, Bathara Wisnu di atas itu. Nah, yang melaksanakan adik-adik dunia ini Kresna. Nah, Kresna ini tidak terima. Lu, itu urung perang Broto Yutur Pak Arjuna mati. Gitu loh. Akhirnya diurip kemenang yang gue bani Purwito Sari Wijaya Kusuma ya, ya. Terus iki ya unik iki ngatur nasib di jenis Kresna. Terus tanda matinya si Bambang Ekalaya ini ditaruh di patungnya Durna. Jadi wong akan ilmuwan kui mau mesti mergo dia malah takon kudune dia nyelidiki malah dalu barang tadi akan menuduh Durnalah yang membunuh Bambang Ekalaya. Nah, jadi ini ada qadha dan qadar. Ini bukan berarti Kresna itu malaikat. Ini enggak, ini contoh saja bahwa ada qadha dan qadar. Wis cetha dhek kalah ampuh, tur wis mati. Ning mergo ada ketentuan tentang nasib urung mangsane, maka dia dihidupkan kembali karena dia harus memimpin perang Barat itu. Nah, sekarang gimana? Bagaimana cara kita menilai? Apakah Arjuna adalah orang yang beruntung dan Bambang Ekalaya adalah orang yang sial? Kan tergantung cara kita melihat. Kemuliaannya Arjuna terletak pada perannya dan kemuliaannya si Bambang Ekalaya terletak pada nasibnya. Dia, kalau dia ikhlas dengan nasibnya itu, dia akan mendapatkan jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, kan begitu. Jadi ada nasibnya Bambang Palgunati ini mungkin Anda alami. Mungkin Anda alami. Jadi Anda harus bisa menemukan kemuliaan hidupmu di mana, jangan pakai ukuran dunia. Jangan pakai ukuran konstelasi yang Anda pahami sekarang. Sebagaimana Mas Yuka tadi ngomong perikot dan gerakan sosial. Kalau Anda memakai ukuran-ukuran yang sekarang ini sedang merusak dunia, lalu sungguh ngopo. Kita ini bikin maknya dibimbing oleh Allah untuk mencari sing anyar, sing apik iki, sing ora ngerusak, sing ora nambahi. Nek Anda nanti jadi bupati, insya Allah pasti lebih baik dari bupati yang sekarang. Kalau Anda jadi pejabat, insya Allah lebih mateng daripada pejabat yang sekarang. Dan Anda sudah punya Anda ini sudah menikmati kebaikan. Kalau sekedar berbuat baik bisa banyak orang, tapi menikmati kebaikan belum tentu. Di makna ini menikmati kebaikan. Pak Citu baca puisi itu dinikmati sebagai keindahan yang orang lain tidak bisa menikmati seperti itu. Wong lima, wong edan, kayak kemarin menunggu. Di sini tidak kita nikmati. Pak Mustafa Wahyasin mana tahu sendiri. Ngomong racetok, ngadek ratetek, moco puisi di komentar dewe. Tapi begitu indahnya, begitu indahnya di makna. Karena orang maknya sudah terlatih untuk menikmati kebaikan, untuk menikmati keindahan, untuk menikmati ketulusan. Kalau nanti Anda sudah terbiasa menikmati ketulusan, kebaikan, kemurnian, Anda eman untuk tidak menikmati ini. Anda eman untuk berbuat buruk, Anda eman untuk tidak berbuat seperti itu, kan gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, terakhir, dari peristiwa Bambang Ikalaya dan Arjuna tadi, sangat banyak sekali pelajaran dan Anda harus siap, termasuk hubungan maknya atau Anda semua dengan Indonesia.